pojok jalan ini tutup. Aku pun tidak belok dan melewati saja diriku jalan tanpa sadar. Kau yang bagai adik perempuan yang sudah ku kenal sejak kecil. Dan aku berpikir benar.